Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب An-Najdi rahimahullahu ta'ala Babu ma ja'a Bab apa-apa yang datang penjelasannya yakni di dalam Al-Qur'an was Sunnah annal ghuluwa fi quburi salihin bahwa bersikap ekstrim berlebih-lebihan dalam menyikapi kuburannya kaum saleh orang-orang yang saleh yusayyiruha awthanan akan menjadikannya sebagai berhala-berhala tu'badu min dunillahi yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam bab ini al-muallif Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala ingin mempertegas bab-bab yang terdahulu. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersikap keras terhadap orang-orang yang beribadah dengan tujuan ibadah kepada Allah akan tetapi di sisi kuburan seorang laki-laki yang saleh. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat kaum Yahud dan Nasara? Disebabkan karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka jadikan sebagai masajid, tempat-tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan akan menjerumuskan hal tersebut kepada penyembahan kepada mereka. Penyembahan kepada kubur, ta'zimul kubur, ta'zimul salihin. Dan ini merupakan salah satu sebab terbesar kebinasaan dan kesesatan umat dan terjerumusnya mereka ke dalam asyirku billahi azza wa jal. Telah kita sebutkan dahulu penafsiran Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tatkala beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra bahwa mereka adalah kelima nama dari orang-orang yang saleh di zaman Nabi Nuh alaihi salam dengan sebab sikap ekstrim mereka. Mereka membuat patungnya. Mereka menggambar-gambar. Lalu mereka i'tikaf di kuburannya. Dan mereka merasa kehilangan lama-kelamaan. Maka para syayatin pun menghiaskan pada diri mereka bagusnya amalan mereka. Sehingga lama-kelamaan mereka sampai pada tingkat beribadah kepada orang-orang yang mereka anggap soleh tersebut. Maka di dalam bab ini kembali beliau tegaskan tentang diharamkannya sikap ghulu berlebih-lebihan melampaui batas dalam menyikapi kuburannya orang-orang yang saleh. Sebab ini akan menjadikan kuburan orang-orang yang saleh tersebut sebagai berhala-berhala yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sekedar menjadikan kuburan itu sebagai tempat mereka meminta, tempat mereka berdoa, tempat mereka beribadah, maka kuburan itu sudah menjadi wathan. Telah dikatakan berhala yang disembah selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawa Malikun fil Muwatta, telah diriwayatkan oleh Al-Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, Allahumma, ya Allah, beliau berdoa, la taj'al qabri wathanan yu'badu, janganlah engkau menjadikan kuburanku sebagai berhala. Kapan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap berhala? Apabila yu'badu, apabila disembah, apabila seseorang berdoa kepadanya, meminta kepada kuburan tersebut. Ishtadda ghadabullah, sangat keras kemurkaan dan kemarahan Allah azza wa jal ala qaumin, terhadap satu kaum. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, di mana mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu taala disebutkan oleh pensyarah kitab Tauhid Fathul Majid bahwa hadis ini diriwayatkan Imam Malik secara mursal dari Zaid bin Aslam dari Atha bin Yasar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan seterusnya. Dalam artian Atha bin Yasar tabi'i langsung meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadis mursal. Namun kata beliau bahwa hadis ini diriwayatkan dari jalan yang lain, yaitu di dalam Kitabul Musannaf yang dikarang oleh Abu Bakar Ibn Abi Syaibah, meriwayatkan hadis ini dari Muhammad bin Ajlan, dari Zaid bin Aslam dari ayahnya, dari Zaid bin Aslam dari Atha bin Yasar. Afwan, dari Zaid bin Aslam dengan riwayat tersebut, walam yadhkur Atha, dan tidak disebutkan Atha bin Yasar. Ya, berarti mu'dal, lebih banyak lagi terputusnya. Wa rawahu al-Bazzar, dan juga diriwayatkan oleh al-Bazzar an Zaid an Atha, dari Zaid bin Aslam dari Atha bin Yasar an Abi Sa'idin al-Khudri. Nah, ini sanadnya bersambung dari Abu Sa'id al-Khudri marfu'an sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di samping itu pula, hadis ini memiliki penguat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari Suhail bin Abi Saleh dari ayahnya Abu Saleh dari Abu Hurairah marfu', bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, la'ana Allahu qauman ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan kuburanku sebagai berhala. Allah melaknat suatu kaum yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid, tempat-tempat beribadah, walaupun tujuan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil bahwa riwayat Al-Imam Malik walaupun di dalam kitabnya Muwatta diriwayatkan secara mursal, tapi hadis ini secara umum berdasarkan jalan-jalannya adalah hadis yang sahih, telah disahihkan oleh Al-Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Tahdhirus Sajid min ittikhadhi al-qubur masajid. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini adalah merupakan permintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, mengkhawatirkan jangan sampai kuburan beliau dijadikan sebagai berhala. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam berdoa dengan doa ini? Di sini menunjukkan bahwa beliau masih mengkhawatirkan akan terjadinya kesyirikan-kesyirikan pada saat setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Pintu kesyirikan masih terbuka di kalangan umat. Apakah dari jalan ta'zim al-kubur, mengagungkan kuburan, mengagungkan orang-orang yang soleh, ya, lalu kemudian sampai kepada tingkatan menjadikan kuburan tersebut sebagai tempat-tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini membantah orang-orang yang membolehkan untuk membuat patung dan membolehkan gambar-gambar dengan alasan bahwa sekarang tidak ada lagi kekhawatiran sebagaimana kekhawatiran orang-orang terdahulu di mana mereka menjadikan patung-patung tersebut sebagai sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kekhawatiran itu tetap ada. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak riwayat telah mengkhawatirkan adanya dan munculnya dari kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan mengikuti langkah-langkah orang-orang terdahulu. La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhala juhra dhabbin la dakhaltumuh. Kalian pasti akan mengikuti langkah-langkah orang sebelum kalian. Akan muncul satu kaum dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang akan selalu mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelum mereka. Dari Yahud dan Nasara, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga walaupun mereka masuk ke dalam lubang biawak, mereka juga akan selalu berusaha untuk mengikutinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taqumus sa'ah hatta ya'buda fi'amun an ummatil awthan." Tidak akan tegak hari kiamat sampai muncul sebagian kelompok dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mereka yang kembali menyembah berhala, menyembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua ikhwan fil din azakumullah menjelaskan kepada kita bahwa kekhawatiran terjerumusnya umat ini ke dalam syirikan masih terbuka besar. Ya, yang mengharuskan bagi kita untuk tetap berhati-hati dan tetap mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, termasuk di antaranya adalah tidak melakukan penggambaran makhluk hidup apakah yang memiliki adzil, bayangan atau tidak, patung dan lain sebagainya yang menggambarkan sosok makhluk hidup. Nah, oleh karena itu datang laknat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis terhadap orang-orang yang mentaswir, ya, melakukan gambar-gambar tersebut. Dikhawatirkan karena yang demikian ini salah satu wasilah dzari'ah yang menuju kepada asyirk billah azza wajal. Dan di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa agar kemudian kuburannya tidak dijadikan sebagai tempat berhala yang disembah. Dan ini dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikabulkan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku demikian pula keturunanku daripada penyembahan terhadap berhala-berhala, patung-patung yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai sekarang ini walhamdulillah kuburan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa terpelihara dan dijaga dari adanya orang-orang yang hendak menjadikannya sebagai berhala menyembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau menyebutkan di dalam nuniyahnya, fa ajaba rabbul alamin du'aahu wa ahatahu bi thalathati judrani. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa rasulnya sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdoa, ya Allah janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah, maka kemudian kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut tetap ditutupi dengan tiga dinding yang menghalangi mereka untuk beribadah kepada selain Allah, dan menjadikan kuburan Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam sebagai sembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan di tempat beliau meninggal, disebabkan karena kekhawatiran jangan sampai dinampakkan kuburannya dan dikuburkan bersama kaum muslimin, maka tidak ada kemampuan bagi mereka untuk menghalangi orang-orang yang menjadikannya sebagai berhala yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan pula tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau melaknat kaum Yahud dan Nasara disebabkan karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Telah kita jelaskan dahulu ada beberapa makna berkenaan tentang menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid. Faddal ya akhi. Di antara maknanya. Naam, apa makna menjadikan kuburan sebagai masjid? Apa maksudnya? Membangun masjid di atasnya. Ini makna salah satu dari sekian makna. Naam. Yang kedua, salat menghadap kuburan tersebut. Salat di atas kuburan. Naam. Jadi ini tiga makna semuanya termasuk dalam penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam laknat terhadap orang-orang menjadikan kuburan sebagai masjid. Apakah membangun bangunan di atasnya, membangun masjid di atas kuburan tersebut? Yang kedua, salat di atas kuburan itu, dan yang ketiga, salat menghadap ke kuburan tersebut secara langsung. Ini semua adalah perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Walibni Jaririn bisanadihi, dan juga dalam riwayat Ibnu Jarir Muhammad bin Jarir bin Yazid At-Tabari, beliau salah seorang alim pengarang kitab tafsir dan juga pengarang kitab tarikh dan juga pengarang kitab hadis. Beliau seorang muhaddis, muarikh, mufassir. Tafsir beliau dan kitab tarikh beliau adalah kitab yang masyhur, Tarikh At-Tabari. Hanya saja ada peringatan bahwa di sana ada Tabari yang lain yang juga punya kitab tarikh, tapi dia seorang Syi'i Rafidhi. Ya, yang telah merubah sekian banyak dari fakta-fakta sejarah, merubah sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dan penuh dengan celaan terhadap para sahabat di dalam kitab mereka. Juga dinamakan Tarikh At-Tabari. Sehingga bagi siapa yang membaca, jangan sampai mereka salah faham, ya, membaca satu kitab lalu melihat pengambilan referensinya ternyata dari kitab Tarikh At-Tabari, mereka menyangka bahwa ini adalah kitab Ahlus Sunnah, padahal bukan. Itu dari kitab Syiah. Ya. Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala beliau berkata tentang Ibnu Jarir, la a'lamu 'ala al-ardi a'lam min Muhammad ibn Jarir wa kana minal mujtahidin la yuqallidu ahadan. Saya tidak mengetahui di muka bumi ini ada orang yang lebih alim daripada Muhammad bin Jarir. Beliau salah seorang dari mujtahid dan beliau tidak bertaklid pada siapapun. Bahwa diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dengan sanadnya dari Sufyan bin Mansur an Mujahidin, dari Mujahid. Nah, sini dari Sufyan bin Mansur. Keliru ini, akhwat. Yang benar an Sufyan an Mansur. Hah? Dari Sufyan, dari Mansur. An, bukan bin. Iya. Nah, Sufyan di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Abu Abdullah Tsauri Mansur, Mansur ibn al-Mu'tamir. Ya. At-Taimi. As-Sulan. Keduanya adalah perawi yang thiqah. Naam. An Mujahidin, dari Mujahid. Yaitu Mujahid bin Jabr Abu Al-Hajjaj Al-Makhzumi. Thiqah, imam dalam ilmu tafsir. Beliau mengambil ilmu tafsir dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, afara'aytumul Lata wal Uzza. Ya. Berdasarkan penafsiran Mujahid, maka kita membaca Al-Lata dengan tasydid Al-Lata. Naam. Karena di sini ada dua bacaan. Boleh kita membaca dengan tanpa tasydid, afara'aytumul Lata wal Uzza. Kalau tanpa tasydid, Al-Lata berarti berasal dari Al-Ilah. Al-Uzza dari Al-Aziz. Sebagaimana yang telah kita jelaskan dahulu, Al-Manah jadi berasal dari Al-Mannan. Muannatsnya mereka jadikan muannat. Jadi mereka menisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala unsa, kewanitaan, sementara mereka sendiri tidak senang dengan yang namanya kewanitaan. Nah, tapi mereka nisbahkan kepada Allah Azza wa Jalla, ta'ala Allahu amma yaftarun wa amma ya'shikun. Dalam qiraah yang lain, Al-Lata dengan ditasydid, seperti yang akan ditafsirkan oleh Mujahid bin Jabr rahimahullahu ta'ala. Qala, kata beliau, kana yaluttu lahu musawiqa. Bahwa orang ini yang kemudian disembah oleh mereka, diagungkan oleh mereka, dan dijadikan sebagai berhala, ya, batu besar yang berwarna putih. Nah, yang ada di At-Taif. Kana yaluttu lahum as-sawiq. Orang ini, atau kata Al-Lata ini, berasal dari seorang yang yaluttu lahum as-sawiq, yang selalu membuatkan adonan untuk para jemaah haji. Ya, membantu mereka, melayani mereka. Ya. Kalau orang sekarang mengistilahkan khadimul haramain, pelayannya al-haram, Makkah dan Madinah. Nah, orang ini senantiasa memberikan pelayanan kepada mereka yang datang ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Dialah yang melayani mereka. Kana yaluttu lahum as-sawiq. As-sawiq yakni sesuatu yang telah dicampur dengan air, adonan gandum, ya, atau terigu yang telah dicampur dengan air, atau yang semisalnya, atau minyak samin yang diaduk, jadilah adonan. Nah, yang jelas orang ini dikenal memiliki kebaikan yang banyak, sehingga masyarakat menyenangi dia, manusia menyukai dia karena kedermawanannya dan senantiasa memberikan bantuan kepada mereka. Famata, maka tatkala dia mati, fa'akafu ala qabrih, maka mereka pun i'tikaf di kuburannya. Jadi kebudayaan dan kebiasaan i'tikaf di kuburan ternyata merupakan kebiasaan kaum jahiliyah dahulu. Ya, setiap ada orang soleh mereka i'tikaf. Lama kelamaan mereka agungkan sampai kepada tingkatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepadanya, bertawassul kepadanya, beribadah dengan kepadanya. Naam. Yang merupakan sebab-sebab terjerumusnya mereka ke dalam syirk billah. Wa kadza qala Abul Jauza an Ibni Abbas. Demikian pula yang dikatakan oleh Abul Jauza dari Ibnu Abbas. Kana yaluttu sawiqa lil haji, bahwa orang ini senantiasa membuatkan adonan untuk jemaah haji. Nah, maka tatkala dia meninggal, orang-orang pun memujinya dan mengagungkannya sehingga sampai pada tingkatan menyembahnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zairatil qubur, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melaknat wanita-wanita yang menziarahi kuburan, wal muttakhidina 'alaiha, dan orang-orang yang menjadikan di atas kuburan itu al masajida, sebagai masjid-masjid, wasuruj, dan lentera-lentera, lampu-lampu untuk menerangi kuburan tersebut. Rawahu Ahlus Sunan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahlus Sunan. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ini menjelaskan di dalamnya beberapa hukum. Namun sebelum itu, dilihat dari sisi kekuatan hadis ini, bahwa lafaz yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang menziarahi kuburan, dengan lafaz ini, lafaz yang dilemahkan oleh para ulama, ya, lafaz yang dilemahkan oleh para ulama, diantaranya Al-Syeikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, yang sahih, ya, yang ada, yang sahih dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis Hasan bin Thabit yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari riwayat Abdurrahman bin Hasan bin Thabit dari ayahnya, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuwaratil kubur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang sering menziarahi kuburan. Terlalu sering, yang banyak menziarahi kuburan. Hadis ini dengan lafaz ini yang sahih. Ya, dan ini yang disahihkan oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ada sebagian dari kalangan para ulama yang berpegang dengan hadis dengan lafaz la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang menziarahi kuburan, sehingga mereka berpendapat bahwa wanita diharamkan secara mutlak untuk menziarahi kuburan. Ya. Dan ini di antara yang berpendapat demikian Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, dan demikian pula yang lainnya. Nah, dalil mereka adalah hadis ini. Sementara sebagian dari kalangan para ulama seperti Al-Albani rahimahullah, beliau tidak berpendapat bahwa wanita diharamkan secara mutlak, disebabkan karena hadis yang mereka jadikan sebagai hujjah dhaif. Ya, kalaulah riwayat tersebut dengan lafaz itu sahih, mungkin ya akan bisa menguatkan dan menggugurkan istidlal dari riwayat-riwayat yang lainnya, tapi dengan lafaz tersebut dhaif. Yang sahih dengan lafaz zuwaratil kubur, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang sering menziarahi kuburan. Sehingga dari lafaz tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengharamkan bagi wanita untuk menziarahi kuburan secara mutlak, Tapi yang dilarang kalau keseringan, ya, dan membiasakan diri untuk menziarahi kuburan, sebab berbeda antara hati laki-laki dan wanita. Wanita hati mereka terlalu lembut, yang dikhawatirkan akan menjerumuskan pada meratapi mayit. Nah, adapun para lelaki, maka mereka tidak ada larangan. Nah, hadis ini yang sahih, yang disebutkan dengan lafaz zuwaratil kubur, Rasulullah SAW melaknat wanita yang suka menziarahi kuburan, menjelaskan dan memberikan pemahaman kepada kita bahwa yang terlarang adalah keseringan, al-kathrah. Adapun sekali-kali fi ba'dil ahyan, menunjukkan bolehnya. Dan hadis-hadis yang lain juga menjelaskan demikian. Di antara hadis yang dijadikan oleh beliau sebagai dalil bolehnya bagi seorang wanita menziarahi kuburan, hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, hadis Anas bin Malik, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita yang menangis, di mana? Di sisi kuburan. Ya kan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan padanya, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Wanita ini tidak mengetahui siapa yang menegur dia. Maka dia pun mengatakan, ilaika anni fa innaka lan tusab bi musibati. Ya. Hendaklah kamu menjauh dariku, kamu tidak mendapatkan musibah seperti yang menimpaku. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi, ternyata dikhabarkan padanya itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia merasa bersalah. Dia pun mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, innamas sabru 'inda sadamatil ula. Walhasil, dari hadis ini yang menjadi syahid bahwa wanita tersebut menziarahi kuburan anaknya. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari ziarah wanita tersebut ke kuburan anaknya. Yang diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ratapan dari wanita ini. Ittaqillah wasbiri. Bertakwa kepada Allah dan bersabar. Nah, dan Rasulullah SAW tidak mengingkari ziarahnya wanita tersebut ke makam anaknya. Ini merupakan salah satu dalil yang mereka jadikan sebagai hujjah bahwa asal hukumnya wanita boleh menziarahi kuburan. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa suatu ketika pada malam giliran Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur bersama Aisyah. Ya. Setelah di malam hari, di pertengahan malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyangka Aisyah sudah tertidur pulas. Maka dengan diam-diam Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar. Ya, ternyata Aisyah belum tidur pulas. Maka dia pun curiga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke tempat istri yang lain. Iya kan? Timbul kecurigaan dari Aisyah radhiyallahu anha. Maka berangkatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarlah Aisyah membuntuti, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari belakang. Ternyata yang didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Baqi. Pekuburan Baqi. Lalu kemudian beliau memintakan ampun untuk mereka. Naam, dan diikuti oleh Aisyah. Karena khawatir jangan sampai beliau diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun pulang lebih dahulu. Ya. Naam, mengkhawatirkan jangan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya. Lalu kemudian datanglah Nabi alaihi salatu wasallam dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kenapa beliau keluar, karena Jibril ya datang pada beliau dan menganjurkan agar beliau keluar dan memintakan ampun kepada ahlu al-Baqi. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa saya tidak mengatakan pada mereka apa yang harus saya katakan pada mereka wahai Rasulullah. Aisyah yang mengatakan pada Rasulullah, apa yang harus saya katakan pada mereka wahai Rasulullah apabila aku mendatangi mereka? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakanlah assalamu alaikum ya ahlad diyar. Ya, keselamatan atas kalian wahai ahlud diyar, penghuni kuburan, minal mu'minina wal muslimin, dari kalangan kaum mukminin dan kaum muslimin. Maka hadis ini dijadikan hujjah oleh mereka bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia mendatangi Al-Baqi. Kalaulah sekiranya yang demikian ini tidak boleh, tentunya diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, justru yang terbalik adalah adanya takrir, persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada pengingkaran dari beliau, bahkan beliau mengajarkan pada Aisyah radhiyallahu taala anha apa yang harus diucapkan ketika mendatangi pekuburan tersebut. Maka hadis ini menunjukkan bolehnya. Hadis yang lain, hadis yang umum, di saat Nabi SAW mengatakan, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur ala fazuruha. Dahulu aku cegah kalian, aku larang kalian untuk menziarahi kuburan, adapun sekarang silahkan kalian menziarahinya. Ya, silahkan kalian menziarahinya. Maka hadis ini secara umum, perizinan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baik untuk laki-laki maupun untuk wanita, kecuali apabila ada dalil yang mengkhususkan. Demikian pula di dalam riwayat Al-Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi bahwa suatu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha menziarahi kuburan saudaranya. Suatu ketika beliau menziarahi kuburan saudaranya, lalu Abdullah bin Abi Mulaika, salah seorang tabi'i, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Alaysa qad nahha an-nabi sallallahu alaihi wasallam an ziyaratil qubur?" Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang seseorang untuk menziarahi kuburan? Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Na'am, thumma amara biha." Iya, memang dahulu dilarang, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membolehkan, memerintahkan untuk menziarahi kuburan tersebut. Yang ini semuanya merupakan dalil-dalil yang hujjah, yang kuat bagi mereka yang berpendapat bahwa wanita tidak diharamkan secara mutlak untuk menziarahi kuburan. Yang dilarang, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah melaknat wanita yang sering membiasakan diri untuk menziarahi kuburan. Naam, dan juga kandungan dari hadis tersebut di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid, dan telah kita jelaskan maknanya, dan juga menjadikan kuburan tersebut dengan dipasang di atas kuburan itu pelita-pelita. Naam, sebab yang demikian ini menyia-nyiakan harta, tadzir dalam menggunakan harta, dan juga akan menjerumuskan seorang dalam pengagungan terhadap kuburan di mana mereka menyalakan lentera-lentera pada kuburan tersebut, yang kemudian akan menimbulkan fitnah, dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah pengagungan terhadap kuburan yang dinyalakan padanya lentera. Walhasil bahwa semua jalan-jalan ya ikhwan yang dikhawatirkan akan menjerumuskan seseorang itu ke dalam fitnatul qabr, apakah itu membangun di atasnya dengan bangunan, menemboki kuburan tersebut, demikian pula menyalakan lentera di atasnya dan membangun masjid di atasnya dan lain sebagainya, semuanya dilaknat dan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebabkan karena yang demikian ini merupakan wasilah dan dari'ah menuju kepada kesyirikan dan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Ila huna ya ikhwan, sampai di sini insyaallah yang kita bacakan dari kitab At-Tauhid.